Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 27 Mei 2012 bertepatan dengan 6 Rajab 1433 Hijriah. Tarikh Al-Khulafaur Rasyidin ke-16, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang ke-16. 29, memerangi kaum murtad negeri Oman. Tentang penduduk Oman ini, mereka telah menerima dakwah Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Amr bin Al-As kepada mereka. Namun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, muncul di tengah-tengah mereka seorang laki-laki bernama Dhuttaj Lakit bin Malik Al-Asdi yang mengaku menjadi nabi. Di dalam tarikh Al-Bidayah wa Nihayah disebutkan, Amma ahlu umana fanabagha fihim rajulun yuqalu lahu Dhuttaj Lakit bin Malik Al-Asdi wa kana yusama fil jahiliyatil julanda fadda'an nubuwata aidan wa tabi'ahu al-jahalatu min ahli umana fataghallaba 'alayha wa qahara jayfaran wa abbatan wa alja'ahuma ila atrafiha min nawahil jibali wal bahri faba'asa jayfarun ila siddiqi fa akhbarahu al-khabara wastajashahu. Adapun penduduk Oman, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, muncullah di tengah-tengah mereka seorang laki-laki bernama Dhuttaj Lakit bin Malik Al-Asdi yang pada masa jahiliyah ia setara dengan Al-Julanda Raja Oman. Dan dia mengaku menjadi nabi. Ia diikuti oleh orang-orang bodoh dari penduduk Oman. Akhirnya dia berhasil menguasai Oman setelah mengalahkan Jaifar dan Abbad. Keduanya adalah anak Julanda. Bahkan ia berhasil mendesak keduanya hingga ke ujung daerah Oman, ke wilayah pegunungan dan lautan. Kemudian, Jaifar mengirimkan utusannya kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk melaporkan peristiwa tersebut dan untuk meminta bantuan. Faba'atha ilaihi as-siddiqu bi'amiraini wahuma Hudzaifatu bin Mihsanin al-Himriyu wa Arfajatul Barikiyu minal Asdi. Hudzaifatu ila Umana wa Arfajatu ila Mahrata wa amarahuma an yajtami'a wa yattafiqa wa yabtadi'a bi Umana wa Hudzaifatu huwa al-amiru fa idza saru ila biladi Mahrata fa Arfajatul amiru. Maka Abu Bakar As-Siddiq lalu mengutus dua orang pemimpin pasukan, yaitu Hudzaifah bin Mihsan al-Himyari dan Arfajah bin Harsamah Al-Bariki dari Al-Asdi. Hudzaifah ditugaskan ke Oman, sedangkan Arfajah ditugaskan ke Mahrah. Abu Bakar memerintahkan keduanya supaya berkumpul dan memulai penyerangan dari Oman, dan Hudzaifah lah yang menjadi panglima pasukan. Tetapi apabila mereka berjalan ke Mahrah, maka Arfajah lah yang menjadi panglima pasukan. Waqad qaddamna anna Ikrimah bin Abi Jahlin lama ba'athahu Siddiqu ila Musailimata wa adba'ahu bi Surahbil bin Hasanata ajala Ikrimatu wa nahada Musailimatu qabla maji'i Surahbil liyafuza bizzafari wahdahu. Fanalahu min Musailimata qarhun walladzina ma'ahu. Fatakoh koro hatta ja'a Khalid bin al-Walid. Fakohara Musailimata kama taqaddama. Wa kataba ilaihi Siddiqu yalumuhu ala tasarru'ihi. Qala la arayannaka wa la asma'anna bika illa ba'da bala'in. Wa amarahu an yalhaqa bi Hudzaifata wa Arfajata ila Umana. Wa kullun minkum amirun ala jaisihi wa Khudzaifatu ma dumtum bi Umana fa huwa amirun nasi. Fa idza faragtum fadhhabu ila Mahrata. Fa idza faragtum minha fadhhab ila al-Yamani wa hadara mauta. Fakun ma'al muhajiri bani Abi Umayyata. Wa man lakitahu minal murtaddati baina Umana ila hadara mauta wal Yamani fanakkil bihi. Sebelumnya telah kami terangkan bahwa Ikrimah bin Abu Jahal ketika memimpin pasukan yang dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi Musailimah, dan Abu Bakar memperkuat dengan pasukan Surahbil bin Hasanah yang bergerak di belakangnya. Namun Ikrimah tergesa-gesa menyerang Musailimah sebelum datang pasukan Surahbil karena ingin segera untuk mendapatkan kemenangan. Ternyata ia mendapatkan serangan balasan yang telak dari Musailimah dan membuat pasukannya terpukul mundur. Sehingga datanglah Khalid bin Walid dan berhasil mengalahkan Musailimah. Selanjutnya Abu Bakar As-Siddiq mengirim surat kecaman kepada Ikrimah atas ketergesa-gesaannya itu. Dalam surat itu Abu Bakar berkata, "Aku tidak melihatmu dan tidak mendengarmu kecuali sesudah datang bencana." Kemudian Ikrimah diperintahkan untuk mengikuti pasukan Hudzaifah dan Arfajah yang menuju Oman. Abu Bakar berpesan, "Setiap orang dari kalian ditugaskan memimpin pasukannya masing-masing. Dan ketika kalian berada di Oman, maka Hudzaifahlah pemimpin tertinggi kalian. Dan jika telah selesai tugas di sana, maka berangkatlah menuju Mahrah. Dan apabila telah selesai, maka berangkatlah ke Yaman dan Hadramaut. Bergabunglah dengan Muhajir bin Abu Umayyah. Siapa saja yang kamu hadapi dari kaum murtad antara Oman dan Hadramaut dan Yaman, maka berilah pelajaran supaya jera." Fasara Ikrimatu lima amarahu bihi Siddiqu. Falahiqa Hudzaifata wa Arfajata qabla an yasila ila Umana. Wa qad kataba ilaihi Masiddiqu an yantahiya ila ra'yi Ikrimata ba'dal faraghi minas sayri min Umana awil maqami biha fasaru. Falamaktarabu min Umana rasalu Jaifaron wa balagha lakitabna Malikin maji'ul jaisi fa kharaja fi jumu'ihi fa askara bi makanin yuqalu lahu Taba wa hiya Misru tilkal bilati wa suquhal Udma wa ja'ala az-zarariya wal amwala wa ra'a zuhurihim liyakuna aqwa liharbihim. Kemudian berangkatlah Ikrimah ke tempat yang diperintahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan ia berhasil menyusul Hudzaifah dan Arfajah sebelum keduanya tiba di Oman. Abu Bakar As-Siddiq telah berpesan kepada mereka berdua supaya mengikuti pendapat Ikrimah setelah selesai dari Oman atau ketika tinggal di sana. Kemudian mereka berjalan bersama. Dan ketika telah dekat dengan Oman, mereka mengirim surat kepada Jaifar. Namun dari pihak musuh, Lakit bin Malik sudah mendengar kedatangan pasukan Islam tersebut. Lalu ia keluar membawa seluruh pasukannya dan mendirikan kemah di suatu tempat yang bernama Daba, yaitu ibu kota negeri itu dan yang di dalamnya ada pasar terbesar. Dan Lakit membawa anak-anak, kaum wanita dan harta benda di belakang pasukan agar mereka semakin gigih berperang. Wajtama'a Jaifarun wa Abbadun mimakanin wa yuqalu lahu Suharu. Fa askara bihi wa ba'asa ila umara is-siddiqi. Fa qadimu 'alal muslimina. Fataqabala al-jayshani hunalika. Fataqatalu qitalan sadida. Wabatuliyal muslimuna wakatu an yuwallu. Famanallahu bikaramihi walutfihi an ba'asa ilaihim madadan fissa'atir rahinati min bani Najiyata wa Abdil Qaisi fi jama'atin minal umara'i. Falamma wasalu ilaihim kanal fadhu wan nasru. Fawallal musyrikuna mudbirina waraqibal muslimuna zuhurahum faqatalu minhum asrata alafi muqatilin wasabbu wal wasabbawu zaroriya wa akhadul amwala wasuqa bihadafiriha wa ba'asu bil humusi ila siddiqi radhiyallahu anhu ma'a ahadil umara'i wa huwa arfajatu summa raja'a ila ashabihi. Ketika itu Ja'far dan Abad berkumpul di sebuah tempat yang bernama Suhair. Mereka menempatkan tentaranya di sana. Kemudian mereka mengirim surat kepada para pemimpin pasukan yang ditugaskan Abu Bakar. Lalu mereka bergabung dengan tentara kaum muslimin. Maka bertemulah di sana dua pasukan besar, sehingga terjadi pertempuran yang dahsyat. Ketika itu kaum muslimin benar-benar diuji, dan hampir-hampir mereka mundur. Namun berkat kemuliaan Allah dan kelembutannya, akhirnya dalam keadaan yang gawat itu Allah mengirim bantuan dari Bani Najiyah dan Abdul Qais dengan rombongan para pemimpin pasukan. Setelah bantuan itu bergabung, maka kaum muslimin meraih kemenangan. Dan orang-orang musyrik lali kocar kacir mundur ke belakang dan dikejar oleh pasukan muslimin. Pada waktu itu mereka berhasil membunuh 10.000 orang dan menawan para wanita dan anak-anak. Mereka juga berhasil mengambil alih seluruh harta. Kemudian seperlimanya dikirim kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang dibawa oleh salah seorang pimpinan yaitu Arfajah. Kemudian ia kembali kepada pasukannya. 30. Memerangi kaum murtad negeri Mahrah. Wa amma mahratu fa innahum lamma faraghu min umana kama dzakarna Saro ikrimatu bin nasi ila biladi mahrata biman ma'ahu minal juyusi wa man audhifa ilaiha hatta ketahama ala mahrata biladiha. Fawajadahum cundaini ala ahadihima wahumul aksaru amirun yukalu lahul musabbahu ahadu bani maharibin wa alal cundil akhari amirun yukalu lahu sihritun wahuma mukhtalifani wa kana hadzal ikhtilafu rahmatan 'alal mu'minina. Adapun negeri Mahrah, setelah kaum muslimin selesai menaklukkan Oman, kemudian Ikrimah bersama pasukannya dan tentara yang bergabung dengannya berjalan menuju negeri Mahrah hingga mereka menyerbu negeri Mahrah tersebut. Ternyata di sana mereka mendapati musuh terbagi menjadi dua pasukan. Pasukan pertama yang jumlahnya lebih besar di bawah pimpinan seorang pemimpin yang bernama Musabbah dari Bani Muharib. Sedangkan yang kedua di bawah pimpinan seorang amir yang bernama Sikrit. Dan pada waktu itu, kedua pimpinan ini sedang berselisih. Maka perselisihan mereka itu merupakan rahmat bagi tentara mukminin. Farasala ikrimatu sihritan fa'ajabahu wanda fa'ila ikrimata faqawiyya bidhalikal muslimuna wada'ufa cahsul musabbah faba'asa ilaihi ikrimatu yad'uuhu ilallahi wa ilas sam'i wa ta'ati faghtarra bikasrati man ma'ahu wa mukhalafatin lisikhritin fatamada ala tuqiyani fasara ilaihi ikrimatu biman ma'ahu minal junudi faqtatalu ma'al musabbahi asyadda min kitali dabal mutaqaddimi summa fatahallahu bizzufari wan nasri fa farral musyrikuuna wa qutilal musabbah wa qutila khalqun katsirun min qaumihi wa ghanimal muslimuna wa ghanimal muslimuna amwalahum fa kana fi jumlati ma ghanimu alfa najibatin fa khamasa ikrimatu dhalika kullahu wa ba'asa bi khumusi ila siddiqi ma'a sikhritin wa akhbarahu bima fatahallahu alaihi wal bisharati ma'a rajulin yuqalu lahu saibu min bani abidin min mahzumin. Maka Ikrimah segera mengirim surat kepada Sikrit mengajak untuk bersatu dengan Ikrimah. Dan ternyata ajakan itu disambut baik oleh Sikrit. Lalu ia bergabung dengan Ikrimah sehingga membuat pasukan kaum muslimin menjadi semakin kuat. Dan menjadi lemahlah hati Musabbah. Kemudian Ikrimah mengajak pasukan Musabbah agar mereka kembali kepada agama Allah dan patuh serta taat. Namun Musabbah merasa bangga dengan jumlah pasukannya yang banyak, dan karena berselisih dengan si Khalid, maka dia tetap di dalam kesesatannya. Akhirnya Ikrimah memerintahkan tentaranya untuk menyerbu musuh. Maka pecahlah pertempuran yang sangat dahsyat, yang lebih dahsyat daripada penaklukan Dabbah sebelumnya. Akhirnya Allah memberikan pertolongan dan kemenangan kepada kaum muslimin. Orang-orang musyrik melarikan diri, sedangkan Musabbah sendiri mati terbunuh. Dan pada waktu itu, banyak dari tentara musuh yang terbunuh. Kemudian kaum muslimin berhasil mendapatkan ghanimah yang banyak. Dari sekian banyaknya harta rampasan perang itu, terdapat 2.000 ekor hewan tunggangan yang baik. Kemudian Ikrimah membagikan ghanimah tersebut dan mengirimkan 1/5 kepada Abu Bakar As-Siddiq yang dibawa oleh Syekh Khalid sambil membawa berita gembira tentang kemenangan ini kepada beliau. Sebelum Syekh Khalid tiba, berita kemenangan ini telah dibawa oleh seorang laki-laki yang bernama As-Sa'ib dari Bani Abid dari kabilah Mahzum. Al-Bidayah wa Nihayah, juz 6 halaman 721. Demikianlah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, tidak ada satupun tempat di Jazirah Arab kecuali penduduknya ada yang murtad. Maka Abu Bakar As-Siddiq segera mengirim pasukannya sebagai bantuan kepada kaum muslimin yang berada di tempat-tempat tersebut. Setiap pertempuran antara kaum muslimin dengan kaum murtad selalu dimenangkan oleh pasukan muslimin. Alhamdulillah. Kaum muslimin berhasil membunuh banyak kaum murtad dan mendapatkan harta rampasan perang yang sangat banyak. Dengan itu mereka menjadi lebih kuat dalam menghadapi musuh-musuh yang ada. 1/5 dari harta rampasan itu dikirimkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk disalurkan kepada kaum muslimin agar mereka lebih kuat. Pasukan Islam selalu menumpas gerakan kaum murtad sehingga tidak tinggal di Jazirah Arab melainkan orang-orang yang patuh dan tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dan ahli zimmah seperti penduduk Najran dan lainnya. Peperangan ini terjadi di tahun 11 Hijriah dan awal tahun 12 Hijriah bersambung. Demikian telah kita simak Mutiara Kata Bermakna, dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.